Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Rabu 9 Oktober 2019, dibacakan Ilham. Empat rumah warga Bener Meriah rusak diobrak-abrik kawanan gajah. Sejumlah rumah warga dan jalan terancam abrasi kerung pesangan. Satu korban tenggelam di Kuala Panga ditemukan tak bernyawa. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, empat rumah warga di Kampung Pantanlah, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, diobrak-abrik sekawanan gajah liar pada Selasa dini hari. Selain merusak rumah, kawanan gajah liar juga merusak belasan hektar lahan pertanian warga, yang isinya kebun pinang, pisang, dan kopi. Camat Pintu Rimegayo, Edi Irwan Syaputra, mengatakan ada 17 ekor gajah liar yang merusak rumah dan kebun warga. Kemarin Dinsos dan BPBD Bener Meriah telah memberikan bantuan masa panik untuk korban. Bantuan yang diberikan berupa logistik. Edi menyebutkan ada 4 rumah warga rusak yang diamuk kawanan gajah liar, masing-masing rumah milik Miswar, milik Agus, milik Onot Ahmad, dan milik Sulaiman. Semua rumah berada di Kampung Pantanlah, Kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah. Untuk menghindari dampak amukan lebih parah, segerombolan gajah liar yang berjumlah 17 ekor kini sedang digiring ke dalam hutan oleh petugas CRU Pesangan. Syederalun, abrasi tebing sungai di kawasan Gampung Darussalam, Pesangan Selatan, Biren, semakin luas. Tebing sungai yang sudah amblas disebabkan banjir semakin meresahkan masyarakat. Ketua DPRK Biren, Rusidi Mukhtar, bersama sejumlah anggota DPRK, Selasa sore kemarin turun ke Pesangan Selatan untuk melihat langsung dampak abrasi. Kecik Gampung Darussalam, Muzakir, bersama sejumlah warga mengatakan saat ini abrasi semakin melebar dan panjang. Jalan utama juga terancam amblas. Begitu juga beberapa unit rumah warga semakin dekat dengan tebing sungai. Kemudian satu sekolah dan satu puskesmas pembantu juga terancam abrasi sungai Kerung Pesangan. Muzakir menjelaskan abrasi tebing sungai sudah lama terjadi dan belum ada perhatian serius dari pemerintah. Padahal hampir setiap musrembang, kecamatan maupun kabupaten diusulkan agar dibangun batu tebing sepanjang sungai yang telah abrasi. Masyarakat mengharapkan DPRK Biren untuk memperjuangkan agar segera dibangun tanggul pengaman. Syederalun, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban tenggelam di kawasan Kuala Panga, Aceh Jaya, dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang berhasil ditemukan tim SAR diketahui bernama Lahini, 54 tahun. Sementara satu korban lagi masih dalam pencarian, keduanya diketahui merupakan kakek dan cucu. Data yang diperoleh, Lahini ditemukan di kawasan Pulau Le Calang, Desa Gampung Blang, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya. Korban ditemukan tepatnya 3 mil dari bibir pantai Calang. Anggota Pusdal Ops PB BPBK Aceh Jaya, Destia Rispan, mengatakan korban Lahini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Rabu siang, sekitar pukul 10.42. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tengku Umar Calang. Sementara seorang lagi bernama Ziyad Al-Ghifari, 5 tahun, belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian bocah tersebut. Ia hilang dan tenggelam bersamaan dengan Lahini di kawasan Kuala Panga saat memancing. Syederalun, ruas jalan nasional Takengon Isa di kawasan Burlintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu dini hari tertimbun tanah longsor. Akibatnya akses menuju Isa, ibu kota Kecamatan Linge, serta menuju Kabupaten Gayo Lues dialihkan sementara. Camat Pegasing Sukirman mengatakan tanah longsor yang menimbun ruas jalan nasional itu terjadi dini hari tadi. Namun pihaknya baru mendapat laporan bencana alam itu pada pagi hari. Agar tidak menghambat transportasi, aksesnya dialihkan sementara. Pihaknya langsung melaporkan ke BPBD Aceh Tengah agar material longsor segera dibersihkan. Untuk akses sementara, bagi warga yang ingin menuju Isa dialihkan lewat Atulintang, Sedangkan bagi warga yang menuju ke Kabupaten Gayolues serta sebaliknya dialihkan lewat Kecamatan Bintang. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Tengah Tamrin El Asri menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan PPK 16 yang menangani ruas jalan nasional Takengon Isa. Pihak PPK sudah mengerahkan alat berat ke lokasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, angin kencang dan hujan lebat yang melanda kota Loksmawe pada Selasa malam membuat satu rumah bantuan di desa Jelikat, Kecamatan Blangmangat tertimpa pohon nangka. Rumah ini dihuni Muhammad bersama istri dan satu anaknya. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun bagian depan rumah rusak sehingga air hujan masuk dalam rumah. Muhammad menceritakan pada Selasa jelang maghrib di Loksmawe dilanda hujan lebat dan angin kencang yang disertai petir. Saat kondisi cuaca ekstrim tersebut, ia bersama keluarganya sedang berada di rumah adiknya yang terletak di samping rumah. Tiba-tiba cabang besar pohon nangka di depan rumahnya pun tumbang hingga menimpa atap rumah. Akibat tertimpa cabang nangka, kerangka dari baja dan sebagian atap rumahnya rusak. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun air hujan membasahi ruangan dan kamar. Ketua Tagana Loksmawe Samsul Bahri mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi kejadian untuk mengecek langsung rumah korban. Saat ini petugas sedang berupaya memindahkan pohon nangka yang masih berada di atas atap rumah Muhammad. Sederalun, Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pengusung untuk membahas susunan kabinet. Hasto mengatakan sedianya Jokowi dan para ketua umum parpol sudah membahas pembentukan kabinet, namun ke depan akan lebih intensif lagi pembahasannya. Menurut Hasto, pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol dan kandidat menteri penting dilakukan untuk mendalami rekam jejak dan kualitas. Dengan demikian, kandidat menteri yang terpilih nantinya tak bermasalah dan mampu bekerja optimal. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober. Selepas itu mereka akan segera mengumumkan susunan kabinet periode 2019-2024 kepada publik. Jokowi sebelumnya sudah mengungkap komposisi kabinet kerja yang terdiri dari kalangan profesional dan mewakili partai politik. Sederalun, situasi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua mulai berangsur kondusif. Aktivitas masyarakat mulai berjalan, namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpandangan bahwa situasi keamanan belum benar-benar kondusif selama tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok pemicu kerusuhan belum ditangkap. Dua kelompok yang disebut Tito adalah United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Adapun ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat merupakan organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Organisasi ini dipimpin oleh Benny Wenda, sementara KNPB adalah organisasi politik rakyat dan sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk memerdekakan Papua Barat. Tito yang sedang bersama Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memastikan aparat akan terus memburu nama-nama yang dimaksud. Menurut Tito, selama para tokoh dari dua organisasi itu belum ditangkap, maka potensi gangguan keamanan akan terus ada. Tito juga menegaskan bahwa pasukan yang kini ada di Papua belum akan ditarik hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 9 Oktober 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.